Andaikan menit bisa berhenti, waktu tak berjalan, maka dari itu dengar, lihat, waktu kita tak banyak. Andai ini kesempatan terakhir kita nikmati, jangan hadirkan dia, jangan terlintas di benakmu. Kesempatan.